الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، pada ayat yang ke-27 telah kita jelaskan di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang keadaan ahlul dunia, ubadud dunia, yang cinta dengan kehidupan dunia yang menyebabkan mereka lalai dari kehidupan akhirah, sehingga kehidupan al-akhirah bagi mereka merupakan kehidupan yang berat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu khalaqnahum wa shadadna asrahum wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila." Nahnu khalaqnahum. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya dengan penyebutan nahnu lit'zim. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya. Nahnu khalaqnahum. Dan bukan seperti yang difahami oleh An-Nasara bahwa ada pencipta selain Allah. Ada selain Allah Subhanahu wa taala yang menyertai Allah dalam rububiyah, Allah Azza wa Jalla. Ma'adallah. Maka ayat-ayat yang mutasyabihat harus dikembalikan kepada ayat-ayat muhkam. Ilahukum ilahun wahid. Ilah kalian satu yang berhak disembah. Qul huwallahu ahad. Sehingga yang dimaksud nahnu di sini Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya. Nahnu khalaqnahum. Kami menciptakan mereka. Wa syadadna asrahum. Dan kami mengokohkan asrahum. Sebagian menafsirkan al-asr yang dimaksud di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di sini adalah al-khalq. Kami kuatkan penciptaannya, yakni kami sempurnakan. Mulai dari lemah, lalu kemudian semakin bertambah kuat, semakin bertambah kuat, semakin bertambah dewasa. Sehingga mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tatawur, berkembang. Wa syadadna asrahum, dan kami menguatkan penciptaan mereka. Sebahagian mengatakan bahwa yang dimaksud al-asr di sini adalah al-quwwah. Ay syadadna quwwatahum. Dan dari penafsiran tidak ada yang berselisih. Semakin sempurna, semakin kuat, semakin bertambah sempurna penciptaannya. Wa syadadna asrahum ay nahnu khalaqnahum wa ahkamna khalqahum. Dan kami menyempurnakan penciptaan mereka, menguatkan penciptaan mereka. Ini diciptakan dengan bentuk yang tepat pada posisinya, muhkam, mutqan. Ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan manusia, bahwa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan yang demikian indah, demikian sempurna. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan pada mereka akal yang dengannya mereka memahami sesuatu. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan kepada mereka syariah, mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hidayah bagi mereka, yang menerangkan kepada mereka jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila. Wa idza syi'na, dan apabila kami menghendaki, badalna amsalahum tabdila, kami akan mengganti yang semisal mereka dengan kaum yang lain. Ya, ini dalam kondisi apapun mereka, meskipun mereka dikenal sebagai orang-orang yang kuat, meskipun mereka dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekuatan, jika Allah Subhanahu wa taala hendak membinasakan mereka, sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ada dua penafsiran yang diriwayatkan dari para ulama dalam menjelaskan ayat ini, wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila. Penafsiran yang pertama, bahwa ayat ini Allah Subhanahu wa taala hendak menerangkan kepada orang-orang kafir yang ragu tentang hari kebangkitan. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwa hari kebangkitan itu pasti, dan membangkitkan makhluk setelah matinya mereka adalah suatu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila. Yani apabila kami menghendaki, kami bangkitkan mereka, lalu kemudian kami menciptakan yang baru lagi dari mereka, lalu kami bangkitkan lagi, kami ulangi lagi kebangkitan itu, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah bagi Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi untuk menjelaskan begitu maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, badalna, yani Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan membinasakan satu kaum dan diganti dengan kaum yang lain. Wa idza syi'na badalna, badalna ay ahlaknahum thumma na'ti biqaumin akharin ghairihim. Apabila kami menghendaki, kami binasakan mereka, lalu kami mengganti kaum yang baru selain mereka. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun kekuatan mereka. Seperti halnya di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iya syai yudhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala dhalika qadira." Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah binasakan kalian, lalu kemudian Allah mengganti kaum yang baru. Wahai manusia, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. In tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la takunu amsal thumma la yakunu amsalakum. Apabila kalian berpaling, Allah Subhanahu wa taala mengganti kaum yang lain yang mereka itu tidak sama seperti kalian. Iya syai yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah membinasakan kalian, lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan makhluk kaum yang baru, dan itu bukanlah hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Al khalqu khalqu, makhluk ini seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau menciptakan mereka dari yang tidak ada, mudah bagi Allah, apalagi untuk membangkitkan mereka, membinasakan mereka. Bukan hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Inna hadhihi tadhkirah. Sesungguhnya ini adalah peringatan. Ayat-ayat ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang nikmatnya jannah dan tentang pedihnya siksaan neraka. Lalu kemudian wasiat-wasiat dan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ini semua dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan dan disampaikan kepada hamba-hambanya, tadzkirah, peringatan. Faman syaa'a takhadha ila rabbihi sabila. Maka siapa yang ingin, dia akan mengambil jalan menuju Rabb-nya, jalan keselamatan. Dan peringatan itu hanya bermanfaat bagi kaum mukminin. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hanya kaum mukminin yang mengambil manfaat dari peringatan-peringatan itu. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Beri peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ayat-ayatnya itu adalah peringatan bagi siapa yang berpegang dengan Al-Qur'an Karim dan mengambil peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang akan meraih keselamatan itu. Dan itulah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a takhadha ila rabbihi sabila. Barang siapa yang ingin, dia akan mengambil jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan menuju Allah Azza wa Jal hanya satu. Tidak ada jalan yang lain. As-siratu wahid. Tidak banyak, satu saja. Al-haqq wahidun la yata'addad wa la yatajazza. Kebenaran itu satu. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Wa la tattabi'u subul. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan kesesatan selain jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan kesesatan itu banyak. Adapun jalan Allah satu. Jalan Allah itu adalah jalan yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Rusulan mubasyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjah ba'da ar-rusul. Para rasul itu yang menyampaikan berita gembira dan pemberi peringatan. Ayat ini merupakan dalil beserta ayat-ayat yang lain yang banyak sekali yang menjelaskan tentang tugas para rasul sebagai perantara dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada manusia ini. Utusan Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada manusia. Ya, apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan kebenaran kecuali melalui jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mengatakan walladzi nafsi bi'ih la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Rawahu Muslim, hadis Abi Hurairah. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari kalangan umat ini, Yahudi, Nasrani, yang telah mendengarkan tentang aku lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia termasuk di antara ashabun nar. Harus melalui jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, barang siapa yang menyangka bahwa di sana ada jalur yang lain, kata mereka jalurnya wali. Jalurnya wali selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalurnya jalur batin. Ilmunya ilmu batin. Ilmunya ilmu laduni. Maka sungguh dia telah murtad, keluar dari Islam. Sebab mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan kewajiban minal umur al-ma'lum minad dini bid-darurah. Barang siapa yang ingkar, barang siapa yang menghalalkan untuk mengambil satu jalan selain jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang menjadi bimbingan beliau, maka dia kafir, keluar dari Islam. Nah, seperti yang difahami oleh sebagian al-mutasawwifah yang menyangka bahwa di sana ada jalur yang lain, ada jalur alternatif selain jalurnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka ini batil. Nah, maka menuju jalan Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat radhiyallahu anhum wattabi'un wattabi'ut tabi'in walladzina ittaba'uuhum biihsan ila yaumiddin. Maka inilah yang menjadi para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, hiya ma ana alaihi al-yauma wa ashhabi. Siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalan para sahabatku, itulah satu-satunya jalan kebenaran. Tidak ada jalan yang lain. Baik, kita sampai pada ayat yang ke-29. Nah, ilahuna ikhwan. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضل حفظكم الله.